Dan udah buat video klip untuk mengapa ini katanya lokasinya di hutan pinus. Wah, ini kenapa lagi nih? Karena di sini dari tim ya, sama Mas Rizal Mantovani juga mau bikin klipnya itu surrealis. Gitu. Wih, surreal. Terus nanti agak-agak dreamy gimana. Ah. Oh. Jadi ada kembali ke dunia nyata, terpindah lagi tiba-tiba ke dunia mimpi, ternyata lagi. Sangkan emang pengen ngeliat apa, ngambil set yang lebat-lebat gitu ya, atau pinus kan lebat. Ngomong-ngomong soal ngerimake lagu bokap, Begadang yuk, nyanyiin Begadang. Ayo. Coba. Itu lo pakai kaon, lo drummer kagak. Oh, ini kaon, gue kira bangku. Ah, drummer. Bedagang, jangan bedagang. Begadang. Ayo. Jangan begadang, kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam. Lu tau kuncinya gak sih? Malu dong sama Rido. Gue udah capek-capek, tangan gue sampai sakit begini. Tapi tadi asik gue ini. Lagu lain. Oke, Kopi Dangdut. Bantuin kalau salah-salah. Dari A ya. Aminor. Kala ku pandang kelip bintang. Kenapa sih lo? Dia gak ngerti dangdut sih ya. Improvisasi bro. Itu mainin. Iya lo dulu sama tadi bagus. Kala ku pandang kelip bintang. Nyanyi. Ya. Ulang. Sakit tangan gue nih. Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana. Sayup terdengar melodi cinta yang menggema. Serasa kembali gelora jiwa. Tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama tetap jantungku seakan ikut irama ini kenapa sih?